Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaykum rakiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita dalam majlis melalui media elektronik ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah dan mendapatkan petunjuk agar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang baik. Sehingga kita beruntung fid dunya wal akhirah. Tema yang kita angkat adalah tentang persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun di atas agama tentunya. Karena persaudaraan itu ada dua jenis. Yang pertama, persaudaraan disebabkan karena faktor nasab. Seperti saudara kandung kita, bapak, ibu, adik, kakak, paman, bibi, dan yang lainnya. Yang kedua, persaudaraan dibangun di atas iman. Iman Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya tak lain, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Yang akan kita angkat pada pembahasan kita adalah persaudaraan ukhuwah al-islamiyah. Persaudaraan yang dibangun di atas din, agama. Yang mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang akan diraih oleh kita manakala kita menjalin ukhuwah persaudaraan kita dibangun di atas agama. Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa persaudaraan itu diperintahkan dalam agama kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Persaudaraan itu amat mahal harganya. Allah Azza wa Jalla memberitahukan harga nilai persaudaraan yang dibangun di atas hablullah, di atas iman itu sangat mahal. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa baina qulubihim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an," kalau seandainya engkau membelanjakan, menggunakan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati manusia, engkau tidak akan mungkin bisa menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa, agar tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menyatukan hati-hati mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa ukhuwah imaniyah itu adalah taufik min Allah. Ni'matun azimatun. Nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita menjaga persaudaraan antar kita. Sebuah kenikmatan besar yang Allah limpahkan kepada kita, wahai ahli sunnah salafiyin, dimanapun antum berada, kita bisa menjalin ukhuwah, persaudaraan antar kita sebagai salafiyin yang berpijak di atas manhaj salaf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Kita tidak kenal, tidak pernah bertemu, namun kita bersaudara dibangun di atas al-iman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Praktek ukhuwah yang dimawakan dalam agama kita adalah bersatunya kita di atas hablullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian semuanya di atas hablullah, tali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Wala tafarraku, dan janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini menerangkan bahwa persatuan itu bisa terrealisasi manakala kita sama-sama di atas hablullah. Sama-sama berpegang dengan Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para salaf. Jauh dari hawa nafsu. Betul-betul terwujud ittiba', akidah yang satu, sunnah yang satu, ibadah yang satu. Kesamaan itu menyebabkan terjadinya persatuan. Inilah sifat ahli sunnah. Satu-satunya yang bisa menyatukan umat adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kapan terjadi cerai-berai? Kapan terjadi hilangnya persaudaraan? Kapan terjadi hilangnya perpecahan? Terjadinya perpecahan, hilangnya persaudaraan ketika ada di antara kita yang menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, menyelisihi hablullah. Yaitu jatuhnya atau salah seorang di antara kita melakukan sebuah hal yang bid'ah misalnya. Ketika ada di antara kaum muslimin atau di antara kita ada yang melakukan sesuatu yang bid'ah, yang menyimpang dari sunnah, maka akan terjadi yang namanya tafarruq, akan terjadi perpecahan, akan hilang nikmat ukhuwah. Karena bid'ah itu memecah belah umat. Sebagaimana Syekh Islam Taimiyah beliau mengatakan, wa an-sunnata maqrunatun bil jama'ati wa kama al-bid'ata maqrunatun bil furqati wa kama yuqal ahlus sunnati wal jama'ati wa ahlul bid'ati wal furqati. Beliau mengatakan bahwasanya sunnah itu identik dengan al-jamaah, sebagaimana bid'ah itu identik dengan perpecahan. Sebagaimana dikatakan oleh beliau, oleh para ulama mutaqaddimin, ahli sunnah itu gandengannya adalah dengan al-jamaah. Yani setiap orang itu berpegang dengan sunnah Nabi alaihissalatu wasallam dengan sebaik-baiknya, tidak menyelisihinya, tidak mengada-ada sesuatu dari hawa nafsunya, tidak melakukan bid'ah. Maka selama kita betul-betul berpegang teguh dengan sunnah, maka akan tercapai al-jamaah, persatuan. Kenapa demikian? Karena kita sama-sama. Rabb kita satu, Nabi kita satu, kitab suci kita satu, akidah kita satu, manhaj kita satu. Tidak ada yang mencampuri dengan atau tidak ada yang mencampurkan dengan kehendak hatinya, selera jiwanya, yang disebut dengan bahasa Arab hawa nafsu. Ketika itu tidak ada, maka akan sama dalam segala hal. Kesamaan itu menyebabkan terjadinya persatuan, persaudaraan antar kita dibangun di atas hablullah. Adapun kalau ahlu bid'ah, namanya saja ahlu bid'ah, mereka berbeda-beda satu dengan yang lain. Ahlu bid'ah itu tidak akan pernah namanya bersama, karena memang tidak pernah bersatu. tidak sama mereka, karena kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok mereka berbangga dengan bid'ah-bid'ah yang mereka miliki. Bid'ah itu sebuah amalan yang tidak ada sunnahnya. Bid'ah itu suatu amalan yang diadakan oleh manusia. Setiap orang mengadakan bid'ah, maka akan berbeda-beda dengan orang-orang yang lain. Saat itulah akan terjadi tafarruq. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, maka marilah kita dalam rangka untuk menyatukan hati-hati kita, menjalin ukhuwah di antara kita, persaudaraan di antara kita, kita bangun di atas ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu-satunya cara untuk menyatukan hati, mempersaudarakan kita sesama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat persaudaraan yang telah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Allah berfirman, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan memberitahukan kepada kita untuk kita mengingat sebuah kejadian yang besar yang berkaitan dengan ukhuwah, persaudaraan yang pernah terjadi di zaman itu. Wadhkuru ni'matullah ingatlah oleh kalian. Wadhkuru ingatlah oleh kalian. Ni'matullah alaikum, ni'mat Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an, ketika kalian bermusuh-musuhan. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, maka Allah satukan hati-hati kalian. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian bersaudara. Allah menjadikan kalian bersaudara, ikhwana. Apa tafsir nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian? Apa tafsir fasbantum bi ni'matihi ikhwana? Kalian menjadi bersaudara dengan mendapatkan nikmat itu. Nikmat tersebut adalah bi'tsatur rasul alaihi salatu wasalam. Diutusnya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam di tengah-tengah mereka. Ayat ini berkaitan dengan Aus dan Khazraj, di mana mereka bermusuhan 300 tahun sekian. Mereka bermusuhan, sudah mendarah daging, bahasa kitanya balung sungsum, sudah sangat bermusuhan, korban jiwa, harta benda, waktu, tenaga, dan yang lainnya. Fasbahtu min ni'matihi, namun kalian dengan sebab nikmat Allah diutusnya Rasul di tengah-tengah kalian menjadi ikhwana, menjadi bersaudara. Ini sebuah pelajaran sejarah yang sangat besar, bahwa persatuan itu bisa tercapai manakala kita umat Islam betul-betul mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa mengikuti Rasul, maka teori apapun itu tidak akan bisa menyatukan hati manusia. Mengikuti Rasul itu apa maknanya? Mengikuti syariatnya, mengikuti sunnahnya, mengikuti akidahnya. Ittiba' Rasul dengan sebaik-baiknya. Jauhi segala bentuk kebid'ahan-kebid'ahan, dikarenakan kebid'ahan-kebid'ahan itulah yang mencabik-cabik umat Islam, sehingga terjadi perbedaan dan perpecahan. Jauhi itu semuanya. Satukan hati dan iman, satukan amalan dan ibadah. Satu, mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, bukan mengikuti yang lain. Maka niscaya akan terjadi kesamaan, akan terjadi persaudaraan, akan terjadi al-jamaah, persatuan. Tanpa itu, mustahil manusia bisa bersatu. Selama mereka di atas hawa, akan terjadi perpecahan dan perpecahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat, nikmat uluhuwah. Bersatu di atas dakwah salafiyah adalah satu kenikmatan yang sangat besar sekali. Kenikmatan ini sangat bermanfaat bagi kita. Ukhuwah imaniyah sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Walaupun kita tidak kenal, walaupun belum pernah ketemu, walaupun beda zaman, kita adalah saudara kaum mukminun yang telah terdahulu meninggalkan kita. Kita adalah saudara, saudaranya kaum mukminun yang akan datang. Di zaman yang akan datang yang kita belum bertemu dengan mereka atau tidak bertemu dengan mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, yakni generasi yang datang setelah mereka. Ayat ini berkaitan dengan tabi'in yang datang setelah para sahabat. Demikian pula dengan tabi'ut tabi'in yang datang setelah tabi'in. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang datang setelah mereka. Mengatakan, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Coba lihat di sini. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan ukhuwah imaniyah menjadikan sebab kemanfaatan doanya kaum mukminun dimanapun dia berada, kapanpun dia ada, siapapun dia orangnya. Selama dia sama-sama memiliki syarat iman, sama-sama beriman, maka dia mendapatkan fadilah doanya orang-orang yang berdoa dengan doa ini. Sama saja kita kenal atau tidak kita kenal, ketemu atau tidak ketemu, sebangsa atau tidak sebangsa, sezaman atau tidak sezaman. Karena Allah berfirman dalam ayat ini, orang-orang yang datang setelahnya menyatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ukhuwah imaniyah ini luar biasa, sangat besar. Sangat besar sekali. Sangat banyak memberikan kemanfaatan bagi kita dunia wal akhirah. Orang-orang yang bisa menjalin ukhuwah, persaudaraan padahal dia bukan senasab, itu adalah orang-orang yang beriman. Karena mereka mukhlis. Orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas persaudaraannya itu semata karena agama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sunya tak lain orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudaranya seorang muslim yang lain. Sehingga hubungan satu dengan yang lainnya selalu mendatangkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Di sana ada persaudaraan, lebih benarnya atau lebih pasnya disebutkan kebersamaan atau kerjasama. Tetapi dalam urusan duniawiyah, orang yang satu organisasi umumnya atau satu partai, atau satu lembaga atau apa, mereka terjalin antar mereka persaudaraan, tetapi umur duniawiyah, dalam urusan duniawiyah yang tidak mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan persaudaraan yang mereka jalin menjauhkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita menjalankan ukhuwah ini di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ukhuwah itu ada tuntutannya. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa hak-hak dan kewajiban-kewajiban supaya terwujud ukhuwah itu dengan baik dan benar. Terjaga, terawat, terpelihara di antara kita. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang sangat mendalam. Allah jadikan kita sebagai salafiyun, ahli sunnati wal jamaah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, nikmat yang sangat besar. Karena itu kita harus menjaga ukhuwah ini. Harus menjaga persaudaraan ini. Harus kita tinggalkan asbab al-khilaf, sebab-sebab terjadinya perpecahan. Hal-hal yang menyebabkan rusaknya persaudaraan di antara kita. Kita rawat, kita jaga nikmat yang satu ini. Di antaranya, kami akan sampaikan beberapa hal yang disampaikan dalam beberapa hadis Nabi SAW yang harus kita menjaganya. Yang pertama, bertahun di antara kita. Persaudaraan itu menuntut untuk kita bertahun, saling tolong menolong, saling bantu membantu, harus merasakan apa yang dibutuhkan oleh saudara kita, kita berusaha untuk mengadakannya, menengoknya, memberikan apa yang dia perlukan, membantu dia ketika dia susah. Bertahun alal birri wat taqwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ta'awunu alal birri wat taqwa, la ta'awunu alal ithmi wal udwan. Bertolong menolong kalian dalam hal yang kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal keburukan dan permusuhan. Bagi-bagi-bagi. Bagi hari. Ta'awun yang ada di antara kita dalam rangka mewujudkan ukhuwah. Saling tolong-menolong di antara kita. Saling bahu-membahu di antara kita. Seorang yang membantu saudaranya, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang mendapatkan keberuntungan yang lebih besar adalah dia yang membantu. Bagaimanakah itu? Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadis, Inna Allah fi auni al-abdi, ma kan al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong seorang hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Kita membantu saudara kita, peduli dengan saudara kita, ya, jangan cuek bebek. Sudah cuek jadi bebek lagi. Jangan. Sifat jiwa sosial itu sangat besar dalam Islam. Memperhatikan kebutuhan saudara kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kita. Lebih besar daripada apa yang kita berikan kepada saudara kita. Dalam rangka mempererat ukhuwah antara kita. Kalau kita peduli dengan kebutuhan saudara-saudara kita. Baik itu finansial atau kebutuhan dia membutuhkan tenaga kita, membutuhkan nasihat kita, membutuhkan pemikiran kita, membutuhkan berbagai macam hal. Kita peduli dengan itu, maka Allah akan peduli dengan kita. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia memperhatikan kebutuhan-kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan persaudaraan itu dengan kita tolong-menolong, bantu-membantu. Dikaitkan persaudaraan itu dengan kita memperhatikan kebutuhan saudara kita. Menyelesaikan solusi problematika saudara kita. Itu memiliki keutamaan yang besar. Man farraja an muslim qurbat min qurbi dunya, farraja Allah biha qurbat min qurbi yawmil qiyamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia membantu kesulitan saudaranya, sesama muslim, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan transportasi, kesulitan pekerjaan, kesulitan berbagai macam kesulitan, kesulitan ilmu, dia butuh ilmu, dia yang pengen tahu ilmu, kita yang tahu ilmu, kita bantu dia. Siapa yang membantu kesulitan-kesulitan saudaranya untuk menyelesaikan perkara duniawi, farrajallahu biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Allah akan membantu dia dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kelak nanti di yaumil qiyamah. Problematika kita di akhirat sangat besar. Perhadapan kita dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Namun ketika kita di dunia membantu sesama kita ahlu sunnah, masya Allah, kita mencintai ahlu sunnah karena Allah Azza wa Jal. Ya, kita membantu karena semata di ahlu sunnah. Di ikhwan kita, saudara kita, fillah, sama-sama membangun dakwah, sama-sama mengibarkan dakwah, sama-sama berkecimpung dalam memperjuangkan sunnatullah, sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariatullah. Ya saudara kita, yang lebih dekat persaudaraan kita dengannya lebih daripada saudara kandung kita. Mungkin saudara kandung kita jauh, kita bertemu mungkin satu tahun sekali ketika Idul Fitri, itu pun kalau tidak pandemi. Kalau pandemi tidak ketemu. Tapi dengan ikhwan-ikhwan kita salafiyin, satu komplek dengan kita, satu tempat dengan kita, satu ma'had dengan kita, satu masjid dengan kita, kita bertemu, kita bercengkrama, kita beruhuah dengannya, itu semuanya mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa keutamaan tadi di atas untuk kita tentunya melaksanakannya. Ini adalah hak antara ikhwan dengan ikhwan yang lain, antar kita satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling bertaun, ya, saling membantu satu dengan yang lain. Terlebih khusus antum yang ada di Muara Badak, anda dengar antum sedang membangun dakwah di situ, membangun dakwah. Dibutuhkan dengan adanya ukhuwah, kebersamaan. Membangun dakwah itu betul-betul membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah ma'al jama'ah. Tangan Allah bersama al-jama'ah, yakni pertolongan Allah azza wa jal akan diberikan kepada kita manakala kita menjaga ukhuwah di antara kita. In tansurullah yansurukum yuthabbit aqdamakum. Jikalau kalian membela agama Allah, maka Allah akan membela kalian dan mengokohkan kaki kalian. Mudah-mudahan dakwah di situ menjadi sarana kita mendapatkan pahala, karena dakwah itu adalah orientasinya pahala. akhirat. Dakwah itu yang diinginkan darinya adalah ajru minallah, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya membangun masjid, barakallahu fikum, fambana baitan lillah, banallahu baitan fil jannah. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man baitan lillah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni masjid, banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan bagi dia satu rumah yang mewah, yang megah, yang indah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan ini ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat sedang membangun Masjid Nabawi. Anda bisa lihat dalam syarahnya Imam Bukhari, Fathul Bari, karya Imam Ibn Hajar Asqalani, membangun masjid itu bukan hanya diberikan pahalanya bagi muhsinin yang donatur paling besar, tidak. Membangun masjid keutamanya diberikan kepada siapapun yang ikut terlibat. Sampai pun dia hanya membawa, permodalkan tenaga, membawa batu bata, membawa pasir, membawa batu, membawa besi, membawa genteng. Dia mendapatkan keutamaan ini karena Nabi mengucapkan kalimat man bana baitan lillah banallahu baitan fil jannah. Hadis ini umum. Maka bersemangatlah untuk membangun sarana dakwah. Karena itu adalah semuanya bernilai jariah. Karena kemanfaatannya ketika dimanfaatkan terus-menerus, maka selama hal itu manfaat, akan terus-menerus pula pahala bagi kita. Dan itu satu hal yang sangat menggiurkan sekali. Kenapa tidak? Karena ibarat kita sekarang ini bicara masalah dunia, siapa sih yang tidak mau dapat penghasilan uang yang terus-menerus berkesinambungan? Dia sudah pensiun, dia tidak kerja apapun, tapi penghasilannya terus-menerus. Mungkin kalau seandainya ada uang, seandainya ada mesin pencetak uang, saya pengen itu supaya sih bisa nyetak uang terus. Tidak usah kerja sudah dapat duit. Kita berbicara tentang akhirat. Kalau uang itu urusan duniawi ya, dan itu qalil, hain urusannya, mudah. Bayangkan kalau kita sekarang ini memiliki sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, memiliki anak yang saleh. Dakwah itu berkelanjutan, ikhwi. Antum sekarang sebagai pengampu dakwah, untuk masa yang datang, anak-anak kita yang akan membawa estafet dakwah ini, maka kita sekarang berjuang semampu kita untuk memberikan sarana keterusan dakwah dipegang oleh anak-anak kita, anak-anak yang saleh. Kalau kita punya tiga-tiganya, alangkah luar biasanya itu. Idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu. Apabila ada seorang anak manusia meninggal dunia, terputus amalannya. Karena dia sudah mati, tidak bisa beramal apapun. Kecuali tiga hal, di mana dia tidak beramal apapun, namun dia tercatat seperti orang yang masih beramal. Sebutkan di situ, sadaqun jariyah, sadaqah yang jariyah. Mari berlomba-lomba bersadaqah dalam pembangunan mahad, dalam pembangunan masjid, pembangunan sarana dakwah. Hari, dan itu kepentingannya umum. Dan kita yakin bahwa dakwah kita hak. Kita yakin dakwah kita di atas manhaj yang benar. Maka mudah-mudahan apa yang kita keluarkan untuk dakwah ini mendatangkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tenaga yang kita keluarkan, pikiran yang kita peras, waktu yang kita habiskan untuk memikirkan dakwah ini, membuat sarana masjid, sarana pondok, dibayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ajrun 'adzim, pahala yang besar. Kita akan mendapatkan pahala yang mengalir. Walaupun sudah meninggal dunia, walaupun sudah kita terlupakan nama kita, tapi tetap pahala mengalir. Apalagi kita seorang yang memiliki ilmu, bisa mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu sehingga orang mendapatkan manfaat dari kita. Maka pahalanya pun akan mengalir selama ilmu itu diamalkan oleh mereka. Masya Allah. Demikian pula ketika kita memiliki anak yang saleh, hasil dari didikan kita, maka kita mendapatkan pahala dari apapun dilakukan oleh anak kita yang saleh tadi. Itu semuanya tentunya tidak bisa dilakukan sendirian. Tidak bisa dikerjakan sendirian. Itu semuanya harus dilakukan dengan kebersamaan. Amal jama'i. Amalan kebersamaan. Seorang diri tidak akan mungkin bisa. Harus dibantu dengan saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudara salafiyin. Karena ini bergerak. Berjalan di atas manhaj salaf. Kita bahu-membahu antara satu dengan yang lain. Sehingga amalan ini akan menghasilkan hasil yang sangat baik bagi kita semuanya. Secara singkat, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah berkasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum li ba'din awliya'u ba'duhum awliya'u ba'din." Orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka mencintai sebagian yang lainnya. Kecintaan itu diwujudkan dalam bentuk di antaranya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kecintaan itu dibentuk dalam bentuk tawasu bil haq dan tawasu bisawar. Saling menasihati untuk kita selalu di atas al-haq. Dan saling menasihati untuk kita selalu bersabar dalam menjalankan al-haq tersebut. Yang berikutnya yang perlu kita sampaikan adalah untuk menjaga ukhuwah al-imaniyah. Hendaknya kita betul-betul menjaga agar jangan kita saling berbuat zalim satu dengan yang lain. Sudah baik-baik kita bersaudara di atas manhaj yang hak. Maka jangan sampai kita merusak persaudaraan ini. Kita harus bangun persaudaraan ini dengan baik. Jaga dengan baik. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih. Fi sahihain dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Kemahthal al-jasad al-wahid idza tashka minhu hudun tad'a lahu sayr al-jasad bil-humma wal-humma." Perumpamaan orang mukmin yang satu dengan yang lain, penggambaran hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam kasih sayang mereka, dalam cinta kasih mereka dan kelembutan antar mereka, itu bagikan seperti tubuh yang satu. Apabila ada yang sakit anggota tubuh yang satu, maka yang lainnya pun merasakan rasa sakit itu. Kalau ada saudari di antara kita, salafiyin, dia sedang sakit, maka kita merasakan sakit yang diderita oleh saudara kita. Untuk kemudian kita berusaha untuk membantunya. Agar supaya anggota tubuh yang sakit ini segera sembuh. Sehingga merasakan kesembuhan semuanya. Nabi menyebutkan dalam hadis yang lainnya, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'du wa ba'dan." Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan seperti bunyan. Apa itu bunyan? Sebuah bangunan yang saling mengikat, yang saling mengerat satu dengan yang lain. Yashuddu ba'du wa ba'dan, menguatkan satu dengan yang lain. Bukan malah merobohkan satu dengan yang lainnya. Maka sekali lagi di antara usaha, upaya mencegah terjadinya kerusakan dalam ukhuwah di antara kita adalah hindari beberapa hal berikut ini. Di antaranya adalah jangan melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Jangan melakukan sesuatu yang bid'ah. Jangan kau paksakan sesuatu yang itu tidak ada sunnahnya. Karena hal itu akan menyebabkan terjadinya perpecahan di antara kita. Kenapa? Karena sunnah itu la tajtami'an. Anna sunnata wal bid'ata la tajtami'ani abadan. Oh, sunnah dan bid'ah itu tidak akan bisa bersatu untuk selamanya. Tentu bisa lihat dalam kitab Syarah Sunnah dengan ta'liqat Syekh Shalal Fauzan, Idhaful Qari, penjelasan yang begitu indah, masya Allah. Bahwasanya sunnah dan bid'ah tidak akan mungkin bisa bersatu. Demikian pula dengan ahlu sunnahnya tidak akan mungkin bisa bersatu dengan ahlu bid'ahnya. Sehingga janganlah kita melakukan sesuatu yang itu melanggar syariat. Dalam hal ini kita contohkan adalah kebid'ahan. Karena kalau ada di antara kita yang jatuh pada kebid'ahan, sesuatu yang itu min hawa, dari hawa nafsunya, melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjadi perpecahan. Akan terjadi perpisahan dan permusuhan bahkan. Wal'iyadu billah. Maka kita harus tinggalkan asbabul khilaf, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya khilaf. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan bab yang tadi kita sampaikan, jangan berbuat zalim terhadap saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim ahul muslim. Seorang muslim yang satu adalah saudaranya seorang muslim yang lainnya. La yudlimuhu wa la yukhdhiluhu wa la yuhqiruhu. Karena itu janganlah seorang muslim yang satu mendzalimi muslim yang lain. Janganlah seorang muslim yang satu menggembosi, melemahkan seorang muslim yang lain. Wa la yuhqiruhu. Janganlah seorang muslim yang satu merendahkan muslim yang lain. Taqwahuna, taqwahuna, taqwahuna, salasa marat. Dia menyatakan takwa itu di sini. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Wa syarifi sadri. Dia mengisyaratkan ke dada beliau. Bihasbi mri'in minasyar ayyakrahul muslim. Cukup seorang itu dikatakan berdosa dengan dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain, haram hukumnya. Dalam hal hartanya, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis ini adalah muslim. Hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya menunjukkan upaya persaudaraan itu harus kita laksanakan dengan menjaga ukhuwah, dengan cara meninggalkan perbuatan zalim antar kita. Rasulullah SAW melarang tegas. Seorang muslim itu sifatnya tidak merusak. Seorang mukmin itu sifatnya tidak menimbulkan kekacauan di tengah-tengah kaum mukminin yang lain. Apalagi di antara salafiyin. Jaga itu. Nabi alaihi salam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Qila man ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasul, siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan dia. Coba lihat ketegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada tingkatan dihilangkannya iman. Bukan berarti kafir, tetapi dihilangkannya kamalul iman. Kesempurnaan dalam iman. Kenapa? Karena kalau dia memang mukmin, dia akan takut berbuat zalim kepada sesama manusia. Karena Rasul mengatakan ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah. Takutlah dari perbuatan zalim. Karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Jangan berbuat zalim kepada orang lain. Di samping itu merusak ukhuwah. Engkau akan rugi dikarenakan apapun kezalimanmu akan kembali nanti di yaumil qiyamah. Akan dikembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Latu'addunal huquqa ila ahliha. Sungguh akan dikembalikan hak-hak masing-masingnya kepada pemiliknya nanti di yaumil qiyamah. Sehingga mari kita menjaga ukhuwah di antara kita dengan kita menjauhi sebab-sebab terjadinya keretakan di antara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menghiasi diri dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nabi mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlak langkau kepada manusia dengan akhlak yang baik. Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan dalam Syarh Riyadhus Shalihin dan yang lainnya, akhlak yang baik itu tercermin pada tiga hal. Yang pertama, bashashatul wajh. Wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri. Yang kedua, badlul ata. Suka memberi. Suka berbagi. Yang ketiga, kaful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain. Tatkala kita memenuhi tiga hal ini, maka kita adalah orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita memberikan rasa senang kepada hati saudara kita dengan wajah kita yang berseri-seri ketika bertemu dengannya. Mengucapkan salam supaya terjalin ukhuwah, berjabat tangan tentunya ketika tidak pandemi, karena pandemi aja kita tidak berjabat tangan karena memang pemerintah yang memerintahkan ada kaitan erat dengan jabat tangan dengan tersebarnya virus corona ini COVID-19. Hukum asalnya adalah kita mengucapkan salam. Gimana kalau kita mengucapkan salam, maka akan terjalin cinta kasih di antara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tadkhuluna al-jannah hatta tahabu." Tidaklah kalian akan masuk dalam al-jannah hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Tidaklah kalian akan masuk dalam al-jannah hatta tu'minu, sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Awala adullukum ala syai'in fa'altumuhum tahababtum. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian kepada sesuatu amalan. Jikalau kalian melakukannya, maka akan terjalin ukhuwah, terjalin cinta kasih antara kalian. Maka Rasulullah memberitahukan, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ketika bertemu kita mengucapkan salam. Dijawab waalaikumsalam. Wajah kita berseri-seri. Menampakkan kesenangannya bertemu dengan saudara kita ini. Jangan dianggap sepele dan dianggap remeh itu. Nabi mengatakan, La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Hatta wala antalqa khaq biwajin taliq. Jangan engkau remehkan kebaikan apapun itu, walaupun itu sesuatu yang ringan atau remeh atau rendah. Padahal tidak ada yang rendah dari kebaikan, cuman mungkin tidak anggap remeh. Itu apa? Walau antal qaha qabwajin taliq. Walaupun kebaikan itu berupa engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Tabassumu li akhika sadaqah. Tersenyum di hadapan saudaramu, maka itu adalah sedekah. Yang senang kita sampaikan di sini bukan bab ini, tetapi ini adalah salah satu di antara upaya untuk ukhuwah itu terjaga. Yang kedua adalah badlu ata, saling memberi. Yang ketiga kaful adza, menahan diri dari melakukan keburukan kepada saudara kita. Jikalau kita melakukan tiga hal ini, maka akan terjaga persaudaraan, ukhuwah di antara kita. Saling menghormati, saling memuliakan, saling menjaga, saling melindungi. Masya Allah, akan tercermin kehidupan yang baik. Keimanan, ukhuwah di atas keimanan. Sebagaimana itu terjadi di kalangan Al-Muhajirin Al-Ansar, di kalangan Aus dan Khazraj, itu semua terjalin ukhuwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula banyak sekali keutamaan orang yang menjalin ukhuwah, saling mencintai di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ya Allah Azza wa Jal akan memberikan nawan. Aina mutahabbuna fiyya. Mana orang yang dulu di dunia saling mencintai karenaku. Udhilluhu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Aku akan naungi dia di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang aku ciptakan. Orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jal, dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang panjang, ini waktunya sudah malam, sudah 52 menit kita bicara ini, kelebihan ini berarti. Ya sedikit lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim salah satu di antara malaikat untuk menghadang seseorang yang dia sedang melakukan perjalanan menuju saudaranya di sebuah kampung lain. Zara akhan fi qaryatin ukhra, adanya seorang yang berziarah ke tempat lain. Maka ditanyakan, kenapa engkau berziarah ke sana? Hal laka min ni'matin turba alaik? Apakah engkau ada kepentingan duniawi sehingga engkau berziarah ke sana? La. Khair anni ahbabtuhu fillah. Aku tidak ada urusan duniawi dengan dia. Aku singgah ke sana. Aku ziarah ke sana. Aku menghampiri dia semata karena aku mencintai dia karena Allah. Kenapa aku mencintai dia? Karena dia adalah seorang hamba yang saleh, yang salafi, ahlu sunnah, muqimud da'wah, orang yang berkeluh dalam dakwah, dia seorang ustaz yang aku mencintainya karena Allah Azza wa Jal. Aku tahu ilmu dikarenakan dia yang mengajari ilmu. Masya Allah. Ahbabtuhu fillah. Aku mencintainya karena Allah. Faqala, maka malaikat mengatakan, inni rasulullah ilaik yukhbiraka bi anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fih. Ketahuilah aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu dikarenakan atau sebagaimana kau mencintainya dikarenakan kau mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabbakallah, Allah mencintaimu. Ini berita yang sangat mengirakan sekali. Maka hadirin kaum muslimin rahim jami'an, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan semuanya yang ada di Muara Badak dan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita membangun ukhuwah. Ukhuwah imaninya. Ukhuwah di atas dakwah salafiyah. Ukhuwah di atas tauhid. Ukhuwah yang akan membawa kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di dunia dan akhirat. Memasukkan kita semuanya kepada hamba-hambanya yang Allah ridai, yang Allah cintai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya yang sangat mulia. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.